Suha'na Paulus, lako jumaa, dio Kolose. Kolose, kondongam, mesa. Inde suha, butu dikau Paulus mesa suhona Kristus Yesus akasituhu pailokna puang ala ta'ala. Duka butu disola suwun ta'a Timotius, lulako umakna puang ala ta'ala iting Kolose, topuha na pasaha. Osola suungki, tomanonton nilang kasilombungamu a Kristus, handandani puang ala ta'ala ambeta, laun tambak kwa ananamana kamasakia sola kamasannangam. Mak sambajan nokan to'o kipak sambajangan nongkwa duka, anamakku hu sumangak kalangan puang ala ta'ala ambena dewa tanta Yesus Kristus, akakipe kaheba diwa matappa ungkwa lako Kristus Yesus, anasimak kamase lako ingganna tona pasaha puang ala ta'ala mendadi umakna. Ia anna matappa kwa sola simak kamase, aka mahannu kwa lako kasalamasan nindo puhang kwa napatokaam Kristus ya wasuga. Puha au hingi diona ya to'o, indo anon tahima kwa kaheba kamaloloam, batu diwa kaheba katilalasam, to puha di palambisang kwa. Anna tiba lakliu indo kaheba katilalasal lako lino, lambi ungkembua angka mapiaam. Susi tandandu ka ilang kalemwa, napahanduk noh hingnya, anong kaleso sikda-sikda, indo diwaam manak pak kamasena, puang ala ta'ala. Inggan na yato musandiwa may Epapras sabawangang kito kipakamaja. Mesa duka tomengkana Kristus to maladihan nuam umpamoloi kwa. Yasian to duka umpak tulasang kam maaka susipak kamasemwa kahana pengkahana penawa maseho. Yantuan na kiisan na diwa matappa ungkwa, yata mondamondang kan umpak sambajangan kwa melaulangan nolona puang ala ta'ala, anna malan apapun noikwa penawa maseho kamana hangam anna kakiakasam, lompo masiak pikki hamwa ungkale somanappa pailokna puang ala ta'ala. Nasuhun indo pak palakuamwa lasipato diolona, anna lompo masannam penawanna dewata ilan ingganna kahakaha. Anna lompo lakwa ingganna hupanna pak palakuam mapia, anna latutua muissangkwa anna ungkaleso puang ala ta'ala. Handandani puang ala ta'ala, umpakata tosangkwa penawammu, umpolalang kuasanna to tadi tondom, nasuhum malakwa manonton na namahamme moloi ingganna kahakaha. Anala ponno kwa kakasiam, makuhu sumangak langan puang ala ta'ala ambeta. Akayan to tonggahagai kwa anamala sipato kwa duka untahima mana to puhana patokaam lako umma petawanna ilang kapahentaang kamasiasam. Puhang kia nalapasan demi kekuasaanna kamalilingam, anna nabawa kia tama kekuasaanna anak pak pakamajanna naungyei mak pahenta. Pengkahanan to Kristus nasuhum malang kia dilapasan batu diwa diampun ingganna dosata. Kristus susisias sipakna anna pak pogosanna puang ala ta'ala to ta'ya diita. Kristus inademmi ia anam pahandu ingganna pak padadinna puang ala ta'ala. Anna mentondom puhaya anna langganna ya to'o. Aka Kristus ungkahai indanana padadi puang ala ta'ala ingganna-ingganna sia, susi ya wona suhuga teen nila anna indelino, susi tanda anna teen ta'na diita. Ilan indo ta'na diita, deem mak kuasa anna deem mak pahenta. Kristus umpadadi ingganna-ingganna sia, anna yantona polalan dipak kasallei. Inna demi ia indanana ta'piden dipadadi ingganna aka-aka, anna ya siang kuasa umpaliahai ingganna ya to'o. Anna Kristus ulumbai kakalebuanna ingganna to matappa si hapa nulu ulumbai kale. Ia kabutuanna katuwam akai handa yolo dipatibangon dio mai kamateam anna mala ilan ningganna kahakaha ia handa matande. Akai napaelo na puang ala ta'ala nawa ingganna ila anna kaleku ilan nasan duka kalena Kristus. Anna pengkahanan to Kristus anna malan numpapiai sule kasilombunganna kalena puang ala ta'ala anna ingganna-ingganna sia, susi ila anna lino, te'e ia wona suhuga. Kasilombungannya to'o malan apapia sule puang ala ta'ala, akendo katitolah hahana Kristus ya wokajusi tambem. Yolona, si kambela kwa puang ala ta'ala, anna si pabali-bali kwa lako, akakadake gauk kwa anna kadake pikihamu. Moyan na susi sapo ilani do kamatean batapun tinna anakna, napapiai sule puang ala ta'ala kasilombungamu kalena. Nasuhum mala kwa maseho, tak desasaimu, ana taun den taulon tulak gau kadakemu, kedi popeng ngolong kwa lako olona puang ala ta'ala. Lasusin to, Keton taliu kuak manonton nana matoto ilang kamatap pasammu, anna mahanu liu laku indo puha untahima, indo anoh hingi kuak kaheba katilal lasam. Kaheba ya to'o, dipakpa kaheban mi laku lino, anna konto Paulus mesa to disua umpakpa kaheban ni. Tento mai tilalla usik ding kamapik disan na kakwisang kuwa keguna tama kalemua. Inde kamadahan na batapun tingku kusik din temo, yanto launggan nai indo kamapik disan na papasannyan na Kristus, anna mala umpamoloi kakalebuan na inggan na tomatappa indo to dipasih hapam batapun tinna Kristus. Anna na tuho mak puang ala ta'ala, menda disabuakna laumpamoloi kakalebuan na inggan na tomatappa. Anu na papasan ni mak laku palandasan nasang kuak inggan na sinna kaheba katilalasan na. Kaheba katilalasannya to'o, mahatu-hatu untaunna naulaan na pokada ditambim puang ala ta'ala laku hupatau, sapok tento mai, napak paisangan mi pole laku inggan na tona pasaha mendari umakna. Anu melo umpuang ala ta'ala napak paitaan ma'aka susi mapianna anna matandena, isinna indo kada ditambinna laku tau tayanna to Yahudi. Susi inde sinna indo kada ditambinna. Kristus toh hoilang kalemua, nasuhum uhanwanna lamala kuak mangala tawa ilang kamatandianna puang ala ta'ala. Kristus unto'o indo kipak pakahebaan laku inganna hupatau. Kipopananna anna kipepak guhual laku inganna tau solaponno kakyakasam ilang kaleki. Ya anna kipatenni anna mala si mesa-mesa tau toilang Kristus lasundummi anna takde sasainna kibawa mengolo lako puang ala ta'ala kialo mak katampasannam. Yan to'o anna mak kadodua liuma muasai palakku mengkaha solakamatohoam nabenna Kristus mengkaha ilang kaleku.